Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallif, qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, al-mas'alah al-khamisah fil amwal allati tajibu fiha az-zakah. Mas'alah yang kelima dari kitab zakat atau pendahulu dari bab yang diletakkan oleh muallif di awal kitab zakatnya, beliau memberi beberapa pendahuluan. Permasalahan yang kelima, fil amwal allati tajibu fiha az-zakah, harta yang wajib untuk dizakati. Harta-harta yang wajib untuk dizakati. Jadi tidak seluruh harta yang harus dikeluarkan zakat darinya, karena di sana telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harta apa saja dari jenis harta apa saja yang harus untuk dikeluarkan zakat padanya. Qala tajibu az-zakatu fi khamsati ajnasin min al-amwal. Zakat itu wajib fi khamsati ajnas, pada lima jenis, min al-amwal, dari harta. Wahia, jadi ada lima jenis harta yang jika sudah terpenuhi syaratnya harus dikeluarkan padanya zakatnya. Al-awwal bahimatul an'am, yang pertama hewan ternak. Wahia al-ibil wal baqar wal ghanam. Apa itu hewan-hewan ternak? Adalah ibil, unta, baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing, dan domba masuk jenis kambing. Inilah tiga macam atau tiga hewan yang diistilahkan dengan bahimatul an'am, unta, sapi, dan kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah pemilik ibil, sapi, wala baqar wala ghanam, demikian juga pemilik afwan ibil, unta, tidaklah pemilik unta, baqar, sapi, demikian juga pemilik ghanam, la yuaddi zakataha, yang tidak mau mengeluarkan zakatnya dari hewan ternak tersebut, illa ja'at yaumal qiyamah a'zamu ma kanat wa asmanuhu, kecuali hewan-hewan tersebut nanti di hari kiamat dia datang kepadanya a'zamu ma kanat, dengan badan yang amat besar, wa asmanuhu, dan amat gemuk. Hewan tersebut, hewan-hewan yang dia miliki yang seharusnya dia di dunia mengeluarkan zakatnya, tetapi dia tahan dan dia tidak keluarkan zakatnya, kata Rasulullah SAW, hewan-hewan ini nanti di hari kiamat Allah jadikan tubuhnya begitu besar, dan mereka, hewan-hewan itu, mendatangi pemiliknya. Apa yang dilakukan? Tantahuhu biquruniha, hewan itu menanduk pemiliknya ketika di dunia. Wa tata'uhu bi adlafiha, dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alayhi awwaluha aulaha hatta yuqda bainan nas. Terus demikian. Jadi setiap satu hewan itu menyiksa atau menanduki pemiliknya dan menginjak-injak orang tersebut, terus satu persatu sampai habis seluruh hewan tersebut. Kemudian setiap kali yang paling akhir selesai menanduk dan menginjak pemiliknya, adat alaihi ulaha, maka yang pertama kembali lagi dan melakukan hal yang serupa. hatta yuqda bainan nas, sampai ditetapkan keputusannya oleh Allah Azza wa Jal di tengah-tengah manusia. Inilah diantara adab, diantara ancaman bagi mereka yang kikir terhadap harta yang seharusnya dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwa diantara zakat yang, diantara harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat darinya adalah harta yang berupa bahimatul an'am. Jika sudah memenuhi syarat-syaratnya, nanti akan kita bahas satu persatu dari jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian jenis harta yang kedua yang ada padanya zakat adalah an-naqdan. An-naqdan bisa diistilahkan dengan mata uang, atau asalnya an-naqdan itu dua alat tukar, dua alat yang digunakan oleh manusia untuk tukar-menukar. Apa itu dua alat tukar tersebut? Wahuma adh-dhahab wal fiddah. An-naqdan adalah adh-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Di mana manusia menggunakan emas itu diperjualbelikan, ditukar menjadi harta lagi. Sehingga diistilahkan emas dan perak ini sebagai dua alat tukar. Wa kadzalika ma yaqumu maqamaha minal ummalatil waraqiyyah al-mutadawilatil yaum. Demikian juga segala sesuatu atau sesuatu yang berfungsi, ma yaqumu maqamaha, demikian juga sesuatu yaqumu maqamaha yang berfungsi seperti kedudukan emas dan perak ini. Apa sesuatu tersebut? Yaitu mata uang. Yaitu mata uang minal ummalat al-waraqiyah, mata uang kertas. Al-mutadawilah yang beredar al-yaum, di zaman ini atau hari ini. Wa kadzalika, demikian juga ma yaqumu maqamaha, sesuatu yang berfungsi seperti kedudukan emas dan perak. Minal ummalat al-waraqiyah, dari bentuk jenis mata uang kertas al-mutadawilah yang beredar hari ini. Maka mata uang ini juga termasuk alat tukar. Mata uang juga termasuk alat tukar, sehingga emas, perak, dan mata uang ini satu jenis harta yang digabung dalam satu jenis, yaitu an-naqdan. An-naqdan tidak khusus pada emas dan perak saja. Termasuk dalam an-naqdan, yaitu mata uang yang ada ini. Liqaulihi ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak yang mereka miliki, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, fabashirhum, maka berilah mereka kabar gembira dengan adab siksaan yang pedih. Maka ayat ini menunjukkan bahwa dhahab wal fiddah, harta yang berupa emas atau perak, emas dan perak, ini terdapat kewajiban zakat pada harta tersebut jika telah memenuhi syaratnya. Wa qawlihi ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Adapun dalam hadis dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari jenis harta adh-dhahab wal fiddah, maka dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamati suffihat lahu safaihun min narin. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak mau mengeluarkan haknya di dunia illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali orang itu nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, sufihat lahu safaihun min narin, dan dijadikan sebuah lempengan dari api neraka untuk dia, lempengan besi yang terbuat dari an-nar, dari api. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian orang itu dipanaskan di atas lempengan tersebut dalam neraka jahannam. Fa yukwa biha jambahu, lalu lambungnya disetrika dengan lempengan besi tersebut. Wa jambaihi wa dhahrahu, keningnya, dhahrah, punggungnya, seluruh badannya disetrika oleh besi yang amat panas tersebut. Kullama barudat ruddat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana. Setiap kali dia merasa dingin, sudah setiap kali terasa dingin, ruddatlah, diulangi lagi, disetrika lagi tubuhnya. Sekali sudah merasa reda sakitnya, kembali diulangi lagi azab tersebut atas dia. Inilah azab yang amat pedih bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fi yaumin kana miqdaruh, kata Allah Azza wa kata Rasul, yang mana di hari itu di naru jahannam, di hari kana miqdaruh yaumil akhirah, yang kadarnya ukuran satu hari di yaumul akhirah, yaitu seperti 50,000 sana, seperti 50,000 tahun di dunia ini. Maka hadis ini sangat jelas ancaman yang begitu keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang kikir terhadap apa yang telah Allah berikan dari mereka, rezeki yang amat luas. Kemudian yang ketiga dari jenis harta yang harus dikeluarkan zakat padanya, yaitu urudut tijarah, harta perdagangan atau harta perniagaan. Apa itu harta perniagaan? Wahia kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajli ribh, yaitu adalah seluruh harta yang disimpan atau yang disiapkan, seluruh harta yang u'idda, yang disiapkan untuk jual beli, seluruh harta yang dipersiapkan untuk jual beli dengan tujuan ar-ribh, meraih hasil keuntungan dari jual beli tersebut. Maka harta yang disiapkan untuk jual beli, harta ini harus dihitung. Harus dihitung. Dan seterusnya dari syarat-syarat zakat yang insyaallah kita akan bahas pada waktunya. Enam permasalahan urudut tijarah, itu harta yang dipersiapkan oleh pemiliknya untuk jual beli. Jika harta tersebut sudah masuk nisab dan sudah sempurna haulnya, maka harus dikeluarkan zakat dari harta tersebut, walaupun harta itu dipergunakan untuk jual beli. Hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah, anfiku min tayyibat ma kasabtum, nafkahkanlah dari hasil ma kasabtum, dari hasil yang baik dari usaha kalian, hasil baik dari usaha kalian, anfiku min tayyibati ma kasabtum. Faqad dzakara 'ammatu ahli al-'ilm, para ulama telah menyebutkan yang dimaksud annal murada bi hadhihi al-ayah, yang dimaksud dengan ayat ini, yakni nafkahilah atau berinfaklah kalian dari hasil usaha yang baik yang kalian dapat. Nafkahkanlah dari hasil usaha yang baik yang kalian dapatkan. Kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah zakat urudut tijarah, yakni mengeluarkan zakat barang-barang dagangan, mengeluarkan zakat barang-barang dagangan. Sehingga ayat ini merupakan dalil, dan juga banyak dalil yang lain yang sangat jelas tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari harta perniagaan. Dan di sana terdapat khilaf dalam permasalahan, namun yang sahih dan inilah pendapat yang kuat dari kalangan para sahabah dan juga sampai saat ini, pendapat yang terkuat yaitu bahwa dalam harta perdagangan terdapat az-zakah. Kemudian yang keempat, harta yang keempat yang wajib untuk dizakati adalah al-hububu wa-thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hububu, yang dimaksud biji-bijian di sini, apa maksudnya? Yaitu kullu habbin muddakhirun muqtatun min sya'irin wa qumhin wa ghairiha wa ghairihima. Yaitu seluruh biji mudakhir yang disimpan, muqtad, dijadikan sebagai makanan pokok, min syair, baik berupa dari jenis biji-bijian syair seperti juawut, waqumh, gandum, dan selain keduanya. Seluruh harta atau seluruh biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Demikian juga termasuk nasi atau termasuk beras. Maka jika itu dijadikan sebagai makanan pokok, baik jenisnya apa saja biji-bijian tersebut, maka terdapat zakat padanya jika telah memenuhi syaratnya. Wasimar hiya tamr wa zabib. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah tamr, kurma dan az-zabib, kismis. Adapun yang dimaksud buah-buahan, yakni at-tamr wa az-zabib. Liqaulihi ta'ala wa mimma akhrajna lakum minal ard. Berdasarkan firman Allah tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari biji-bijian dan buah-buahan adalah firman-Nya, dan terhadap apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini, infakkanlah harta tersebut. Dan ini lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ayat pada poin yang sebelumnya, lanjutannya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang beriman, berinfaklah kalian dari hasil usaha yang baik yang kalian dapat, dan infakkanlah harta kalian dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Maksudnya yaitu zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yang dimaksud biji-bijian yaitu seluruh biji yang dijadikan sebagai makanan pokok. Adapun buah di sini yang dimaksud at-tamr waz-zabib. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman-Nya, wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikan hak harta atau tunaikan hak kalian pada hari panennya, di hari panennya, yakni buah-buahan. Adapun dari hadis, maka Rasulullah SAW bersabda, fima saqatis sama'u wal 'uyunu atau kana athariyan al-ushru, wa fima suqiya bin nadhi nisful ushr. Kata Rasul tentang kewajiban zakat ini, beliau mengatakan, fima saqatis sama, pada tanaman yang disiram oleh air hujan, atau tanaman yang disiram bersumber dari mata air, atau uthur atau uthuriyan. Apa itu uthuriyan? Dijelaskan dalam catatan kaki. Uthuri adalah wa huwa alladhi yashrabu bi'uruqihi min ghairi suqiyin. Apa itu uthuri? Uthuri itu adalah tanaman yang menyerap air dengan akarnya, dia dapat menyerap air min ghairi suqi, tanpa ada penyiraman, tanpa ada pengaliran air atau penyiraman padanya. Kan yakuna fi birkah wa nahwiha yasubu ilaihi min ma'il matar fi suwaqin tashuqqu lah aw yakunu al-ma'u qariban minhu fayashrabu bi'urukihi kalladhi yakunu qariban min al-anhar. Yang intinya, tanaman yang menyerap air tanpa harus disiram, ada jenis-jenis tanaman yang dia bisa tumbuh dan berbuah tanpa harus disiram air. Seperti misalnya, dia bisa, akar tanaman itu bisa menyerap air sendiri. Misalnya tanaman tersebut dekat dengan sungai atau dekat wilayah yang mudah didapat air dalam tanahnya, sehingga tanaman itu tidak butuh untuk disiram air padanya. Maka di sini disebut uthuri atau atharian. Atharian disebut tanaman athari. Kata Rasulullah SAW, pada tanaman yang disiram air hujan tanpa ada ikut campur tangan manusia dan disiram oleh mata air yang memang mata air bukan mata air buatan, au kana uthuriyan, atau tanaman yang athariyan, tanaman yang tidak butuh untuk disiram tapi dia dapat tumbuh dan berbuah, maka kewajiban zakat pada tanaman-tanaman ini adalah 1/10 hasil panennya. 1/10 hasil panennya, tentunya setelah dipotong dari hasil kotornya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah hasil bersih 1/10. Wa fi masuqiya bin nadhhi nisful 'ashr. Adapun pada tanaman yang disiram dengan an-nadh. An-nadh itu bisa dilihat di catatan kaki. An-nadh ya'ni bil ibli alladhi yahmilu 'alayha al-ma'. An-nadh yang dimaksud an-nadh di sini adalah unta yang mengangkut air untuk menyirami tanaman. Maksudnya, jika tanaman kebun tersebut disiram oleh kita sendiri, kita membuat perairan sendiri, atau seperti misalnya menggunakan hewan dan menyiram air dengan hewan tersebut, ini bukan dari, tidak bergantung dengan air hujan, jadi bergantung dengan ulah tangan pemiliknya sendiri yang mengairi. Maka di sini zakatnya, zakat pada kebun tersebut adalah nisful ashr, 1/20 dari hasil bersihnya. Tentunya jika sudah memenuhi nisab, jika telah memenuhi nisab, maka jika sampai memenuhi nisab, hasil panennya itu sudah memenuhi nisab, dan setelah dipotong, hasil-hasil kotornya dipotong, dan hasil bersihnya sudah masuk nisab, maka baru setelah itu di 20%, yang 20% itu di, atau 20% adalah zakatnya, adalah kewajiban zakat padanya. 1/20 afwan, 5%. Asanta, 1/20 ini 5%. Tapi itulah zakat pada hubub ats-tsimar, biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang kelima dari harta yang wajib untuk dizakati adalah al-ma'dan war-rikaz. Al-ma'dan war-rikaz. Apa itu al-ma'dan? Al-ma'dan adalah hiya kullu ma kharaja min al-ardi mimma yukhlaqu fiha. Segala barang yang keluar dari bumi, yang tercipta di dalamnya, yakni harta tambang, barang tambang, ma'dan, yakni ma'adin, al-ma'adin, afwan, al-ma'adin war-rikaz, al-ma'adin yaitu segala barang yang keluar dari dalam bumi dan dia memang tercipta di dalamnya. Min ghairi wad'i wadi'in, tanpa ada seorang yang membuat dan meletakkan barang tersebut di dalamnya. Jadi tidak ada yang membuat, tidak ada yang meletakkan barang itu di bumi atau di tanah, tapi dia tercipta, memang Allah menciptakan tambang itu di bumi tanpa ada ulah tangan manusia. Mimma lahu qimah, yang mana harta ini, tambang ini memiliki nilai. Seperti apa? Kadzahab wal fiddah wan nuhas wa ghairi dzalik. Seperti emas, perak, tembaga dan yang semisalnya. Adapun ar-rikaz, al-ma'adin war-rikaz. Jadi al-ma'adin itu adalah barang tambang, adapun ar-rikaz adalah wa huwa ma yujadu fil ard, yaitu harta yang didapat di dalam bumi, min dafa'inil jahiliyah, dari timbunan orang-orang terdahulu. Ini disebut rikaz. Rikaz itu bukan ma'adin, berbeda. Kalau rikaz adalah harta yang didapat di dalam bumi. Sebabnya apa? Apakah dia diciptakan dari dalam bumi? Tidak. Tetapi itu dari hasil timbunan al-jahiliyah, orang-orang terdahulu. Qala wa dalilu wujubi zakati fil ma'adin wal rikaz umumi qawlihi ta'ala wa anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dalil yang mewajibkan tentang zakat atas barang tambang dan ar-rikaz, barang penemuan, adalah firman Allah, anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Berinfaklah kalian dari hasil yang baik dari yang kalian dapat dan dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi. Qala Imam Al-Qurtubi fi tafsirih, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya'ni an-nabatu wal ma'adin war rikaz. Yang dimaksud ayat akhrajna lakum minal ard, dan yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini adalah an-nabat, tumbuhan, wal ma'adin, barang tambang, dan ar-rikaz, yaitu barang penemuan orang-orang terdahulu. Wa qawli qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa fir-rikazi al-khumus, dan dalam harta ar-rikaz yang wajib dikeluarkan zakat padanya al-khumus, seperlima harta tersebut. Qala wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'adin, dan para ummat, dan umat kaum muslimin, para ulama sepakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari barang tambang, fil ma'adin, dari barang tambang. Itulah lima jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat padanya. Yang pertama adalah bahimatul an'am, yang kedua bahimatul an'am adalah hewan ternak, yang kedua dua alat tukar yaitu zahab wal fiddah, dan juga mata uang, dan yang ketiga harta perniagaan, urudut tijarah, keempat yaitu biji-bijian dan buah-buahan, dan yang terakhir adalah al-ma'adin, al-ma'adin harta atau barang tambang, dan ar-rikaz harta penemuan, harta penemuan. Baik, al-masalah as-sadisah, kita masuk beberapa permasalahan yang jadi di sini mu'alif menyebutkan lima jenis harta yang wajib zakat ini secara global. Nanti beliau akan merinci satu demi satu insyaallah taala. Qala masalah as-sadisah fil hikmah min ijabi zakati wa ala man tajib. Permasalahan ke-6, hikmah dari diwajibkannya zakat, dan kepada siapa zakat itu diwajibkan. Syurut wujubiha, yakni kepada siapa zakat diwajibkan, yakni syarat-syarat wajibnya zakat, syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama tentang hikmah diwajibkannya zakat. Jadi tentunya sebelum kita membaca ucapan mu'alif di sini, tentunya wajib kita mengimani bahwa seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seluruh hukum-hukum yang telah Allah tentukan dalam Islam, dalam syariatnya, itu terkandung di dalamnya hikmah yang amat besar. Tidak mungkin Allah membuat suatu syariat yang tidak ada di balik itu hikmah padanya. Maka ini merupakan perkara yang tercela. Tidak mungkin. Sehingga seluruh syariat yang Allah wajibkan, apa saja yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dan apa yang Allah larang kepada mereka, itu dibaliknya terdapat hikmah yang amat besar yang kembali kepada mereka sendiri. Baik hikmah tersebut dapat kita ketahui maupun hikmah tersebut tidak dapat kita ketahui. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ketahui, misalnya dalam Allah melarang minum khamr karena mudaratkan. Hikmahnya adalah demikian dan demikian, kita tahu. Dan di sana ada banyak hikmah lagi yang tidak kita ketahui. Sehingga seluruh syariat yang telah Allah tentukan itu terdapat hikmah di balik perbuatannya, di balik syariat-syariat tersebut. Maka di sini beberapa hikmah yang akan disebut oleh mu'alif tentang kenapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan dan mewajibkan az-zakah. Para ulama menyebutkan banyak hikmah di balik pensyariatan zakat di sini. Qala syuri'at az-zakatu li hukmin samiyah. Zakat disyariatkan karena beberapa hikmah yang luhur. Wa ahdafin nabilah. Dan tujuan-tujuan ahdaf, tujuan-tujuan yang mulia. La tuhsa. La tuhsa. Afan, bahasanya. Kathrahu. La tuhsa. Kathratu. Kathrahu bilha. Hah? Apa punya anda? Kathratu gitu. La tuhsa kathratu. Sepertinya ada yang kurang pas di sini. La tuhsa kathratu. Kathratu. Kathratu. Nah, jangan nanti dilihat. Qala la tuhsa kathratu. Ini syuri'at az-zakah lihikamin samiyah. Zakat disyariatkan karena hikmah yang, karena beberapa hikmah yang indah. Wa ahdaf, dan tujuan-tujuan yang mulia yang tidak terhitung. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang mulia itu tidak dapat terhitung dikarenakan banyaknya hikmah di balik syariat wajibnya az-zakah. Di antaranya minha al-awwal tathhirul mal wa tanmiyatuhu. Hikmah zakat yang pertama, faedah disyariatkan zakat yang pertama, tathhirul mal wa tanmiyatuhu, membersihkan harta dan mengembangkannya, menumbuhkannya. Wa ihlalul barakati fihi, dan dalam mengeluarkan zakat dapat mendatangkan barakah pada harta tersebut. Wa dhahabi syarrihi wa wabaihi, demikian pula dapat menghilangkan syarrih, kejelekan yang ada pada harta. Wa wabaihi, dan kotoran-kotorannya. Wa wiqayatihi minal afati wal fasadi, dan menjaga harta tersebut dari al-afat, kerusakan, wal fasad, dan kehancuran. ialah yang pertama, hikmah disyariatkannya zakat, yaitu dalam rangka membersihkan harta dan mendatangkan barokah pada harta tersebut, dan menghilangkan dari harta itu perkara-perkara yang kotor yang seharusnya itu adalah hak orang lain, bersih sehingga harta yang dia miliki itu bersih, sehingga Allah berikan barokah pada hartanya dan Allah jaga orang itu. Yang kedua, tathirul muzakki minasyuhi wal bukhl. Tathir, membersihkan orang yang mengeluarkan zakat tersebut dari sifat kikir wal bukhl. Wa arjasidz dzunubi wal khotaya, dan juga orang yang mengeluarkan zakatnya, dengan dia mengeluarkan zakatnya maka dia telah membersihkan arjas, kotoran-kotoran dosa dan kesalahan. Wa tadribihi 'ala al-badli wal infaqi fi sabilillah, dan juga di antara faedahnya yang didapat oleh orang yang mengeluarkan zakat yaitu terlatih dirinya untuk dermawan, memberi, wal infaq fi sabilillah, dan berinfak, dia terlatih untuk berinfak dan dermawan. Kemudian yang ketiga di antara hikmah zakah, muasatul faqiri wa saddi hajati al-mu'awizin wal ba'isin wal mahrumin. Dengan mengeluarkannya zakat itu terdapat hiburan terhadap orang-orang fakir, yang orang-orang fakir wasaddi hajatil mu'awizin, dan dapat menutupi keperluan orang-orang yang membutuhkan harta, mendapati keperluan yang mendesak orang-orang yang membutuhkan harta. Wal ba'isin, demikian juga dengan zakat tersebut orang yang al ba'isin, orang yang dalam kesulitan juga terhibur dengan dibantunya dia dengan zakat orang-orang yang mampu. Wal mahrumin, demikian juga terbantu dengan zakat ini atau terhibur dengan zakat ini al mahrumin, orang fakir yang dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Inilah al mahrum, dia terhalang dari harta, terhalang mahrum, dia terhalang dari rezeki, tetapi dia tidak mau minta-minta apa yang ada di tangan manusia. Sehingga dengan diterapkannya zakah maka tentu banyak manfaat, dan seluruh kaum muslimin, umat Islam ini akan bersatu dan saling mencintai. Kemudian yang keempat, tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbah, mewujudkan at-takaful, perhatian atau solidaritas sosial. At-takaful, peduli, rasa peduli, wa ta'awun, dan tolong-menolong, wal mahabbah, rasa cinta, dapat mewujudkan sifat peduli dan sifat ta'awun, membantu, dan juga menumbuhkan sifat al-mahabbah baina afradil mujtama', di lingkungan masyarakat. Fahinama yu'til ghaniyu akhahu al-faqir, maka ketika orang kaya itu memberi zakatnya kepada orang fakir, yastallu biha ma asa ayyakuna fi qalbihi min haqdin, maka dengan pemberian zakat orang kaya terhadap orang miskin itu dapat membuang ma asa, perkara-perkara yang dikhawatirkan tersirat dan terbenam dan terbetik dalam hatinya orang-orang fakir terhadap orang-orang kaya tersebut. Seperti sifat dengki yang ada pada orang fakir itu bisa hilang disebabkan orang kaya ini mengeluarkan zakatnya. Wa tamanni li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghani, demikian juga sifat hasad yang ada pada orang fakir misalnya terhadap orang kaya, tentunya mereka hasad, mereka dengki disebabkan mereka tidak memiliki ilmu, sehingga mereka tidak senang dengan apa yang Allah berikan terhadap orang lain. Mereka berharap nikmat yang Allah berikan kepada dia itu hilang. Maka dengan diterapkannya az-zakah, niat-niat atau sifat-sifat, rasa-rasa jelek yang seperti ini dapat dibuang. Fabidzalika tazurul ahqadu wa ya'umul amna. wa ya'ummu al-amnu. Dan dengan itu, dengan mengeluarkan zakat, tahsul tazulu al-ahqab, hilanglah sifat dengki, sifat hasad, dan wa ya'ummu al-amnu. Dan tercapailah, terwujudlah, terrealisasikanlah al-amn, rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Karena al-hasad tentu akan menumbuhkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Maka jika hasad itu telah hilang dari seorang, sifat dengki dan hasad itu hilang, maka akan terasa nikmat dan aman dalam bermasyarakat dan kehidupan. Inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala. Faedah yang kelima dari zakat, hikmah yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala. Dalam mengeluarkan zakat itu terdapat bentuk syukur terhadap Allah Azza wa Jal, ala ma asbagha ala al-muslimi min ni'matil mal, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim, yang Allah telah limpahkan kepada seorang muslim dari nikmat harta. Wa ta'atan lillahi fi tanfidhi amrih. Dan dalam menunaikan zakat itu terdapat bentuk ketaatan dia terhadap Allah dalam menjalankan perintahnya. Yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Orang yang mengeluarkan zakat ini menunjukkan zakat ini dapat merupakan dalil, tanda atas jujurnya keimanan orang yang mengeluarkan zakatnya, jujurnya keimanan dia. Dari sisi apa? Li'annal mala al-mahbuba la yakhruju illa li mahbubin aktsaru mahabbah. Karena harta yang dia cintai ini, tidak mungkin dia mengeluarkan harta tersebut kecuali di sana ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada harta. Di sana ada sesuatu sehingga dia mampu memberikan perkara yang dia cintai tersebut, dikarenakan dia mengharap sesuatu yang lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Maka ini menunjukkan kuatnya iman dia kepada Allah. Dia lebih cinta terhadap Allah, lebih cinta terhadap apa yang ada di sisi Allah, sehingga dia korbankan zakat yang, harta yang ada di dunia ini yang sementara, dia korbankan dalam rangka untuk meraih dan mendapat apa yang lebih dia cintai, yaitu di akhirah. Walihada sumiyat sadaqatun lisidqi talabi sahibiha limahabbatillahi waridha. Oleh karena itu, zakat itu disebut dengan sadaqah. Zakat disebut sadaqah. Sadaqah wajibah. Ini maksud sadaqah sini, ini sadaqah wajibah. Kenapa dinamakan sadaqah? Sadaqah dinamakan sebagai sadaqah, atau zakat itu dinamakan sebagai sadaqah, lisidqi, karena jujurnya. Talabi sahibiha, yakni jujurnya pemilik harta itu dalam mencari keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Jujurnya dia dalam mengharap, jujurnya dia dalam mencari keridhaan dan cintanya Allah Azza wa Jalla, sehingga disebut dengan sedekah. Sedekah dari kata sidq, jujur. Nah, ketika seorang jujur dia dalam mencintai Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah, jujur dia dalam keimanannya tersebut, dia tidak berat untuk mengeluarkan sedekah, tidak berat bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian hikmah yang ketujuh, annaha sababun liridha Rabb. Dengan zakat ini merupakan sebab mendapat keridhaan Allah. Wa nuzulul khairat, dan merupakan sebab turunnya kebaikan. Wa takfirul khataya, dan menghapus dosa-dosa. Wa ghairiha, dan banyak lagi dari faedah dan hikmah-hikmah di balik syariat wajibnya az-zakah. Allah berfirman, alladziina yunfikuna fis-sarra' wad-dharra' wal-kaadhimiina al-ghayza wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan as-shadaqah atau az-zakah. Alladziina yunfikuna amwaalahum bil-laili wan-nahaari sirran wa 'alaaniyah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa laa khaufun 'alaihim wa laa hum yahzanun. Mereka lah yang berinfak di malam dan di siang hari, terang di saat orang melihat di tempat yang ramai atau di tempat yang tersembunyi, sirru 'alaniyah lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahalanya di sisi Allah azza wajalla. Wala khaufun alaihim, tidak perlu mereka cemas. Wala hum yahzanun, dan tidak perlu mereka bersedih. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah azza wajalla meridai dan cinta terhadap amalan hambanya itu dengan sedekah atau al-infaq. Inilah beberapa hikmah di balik wajibnya zakah. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang syarat-syarat wajibnya zakat. Kepada siapa zakat itu diwajibkan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.